إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل قد اختار من عباده من اختار Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari hamba-hambanya orang-orang yang dengan kehendaknya untuk memilihnya menjadi orang yang lari kepada Allah azza wa jalla, meninggalkan al-jahal, kejahilan, menuju al-ilm, meninggalkan kekufuran menuju al-iman, meninggalkan kejelekan menuju al-khair. Dia Allah Azza wa Jalla yang punya kehendak untuk memilih masing-masing hambanya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan di hadapan mereka tentang tanda-tanda kebesarannya di alam ini, Allah Azza wa Jalla berpesan kepada mereka, fafirru ilallah, maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, yaitu lari menuju Allah Azza wa Jalla dari perkara yang yakrahuhu, yang tidak disuka dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melarikan diri darinya, lalu kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, inilah yang pernah Allah Azza wa Jalla buktikan di generasi pertama umat ini. Di saat kemudian mereka mendapatkan kecaman, bahkan siksaan yang bertubi-tubi dari orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memilih di awal-awal segelintir orang untuk kemudian lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah membuktikan tentang bagaimanakah pertolongan dan bantuannya kepada pilihan-pilihannya, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kerendahan, kehinaan, sampai kemudian hancur luluh lantah terhadap siapapun yang menentang dan memusuhi mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam melihat, menemukan dan menyaksikan tontonan-tontonan yang sangat menyedihkan dan menyayat hati, Nabi alaihi salatu wassalam menghibur para sahabatnya di saat itu bahwa di negeri Habasyah ada seseorang malikun, seseorang raja. Dia tidak berbuat zalim kepada siapapun. Dia adalah orang yang terbaik bila bertetangga. Dia adalah orang yang terbaik. Dia tidak akan menyakiti siapapun yang dekat dan bertetangga dengannya. Rawal Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah mengutus kami ke Najasyi, raja Habasyah di saat itu, dan kami sekitar berjumlah 80 minar rijal dari kaum lelaki. Disebutkan oleh perawi, di dalamnya ada Abdullah ibn Mas'ud, di dalamnya ada Ja'far bin Abi Thalib, di dalamnya Abu Musa al-Ash'ari, di dalamnya adalah Abdullah bin Urfudah, di dalamnya adalah Uthman bin Mad'un yang ikut meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah. Dengarkan sebuah tipu daya muslihat yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, yang membenci, yang tidak menyukai apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, padahal mereka-mereka itu adalah saudara dan masih satu keturunan. Tapi yang namanya kebencian, yang namanya ketidaksukaan, akan berbuat semaunya, akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Maka orang-orang kafir Quraisy mengutus dengan berlimpah-limpah hadiah untuk memikat hati sang raja di saat itu. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam telah menginformasikan kepada para sahabatnya bahwa di Habasyah ada raja yang tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Dia akan menjaga kekeluargaan, dia akan menjaga dan melindungi siapapun yang datang meminta perlindungan kepadanya. Nabi alaihi salatu wassalam telah menginformasikan, ya ibadallah. Orang-orang kafir Quraisy di saat menyaksikan hal itu, dia mencoba ingin melakukan sebuah upaya agar tabiat atau kebaikan yang ada pada Najasyi hancur luluh lantah dengan membawa berbagai macam hadiah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat membawa hadiah yang paling disukai dan disenangi oleh Raja Habasyah. Yang diutus di saat itu dua orang, Amr ibn al-As dan Amarah ibn al-Walid. Di dalam riwayat yang lain, karena berulang kali terjadi ziarah atau hijrah ke Habasyah, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ibadallah, kedua orang ini membawa pesan dengan membawa berbagai macam bentuk hadiah-hadiah. Setiap mereka berdua melalui kampung demi kampung, di situ dia melepas hadiah-hadiah untuk kemudian memikat dan memancing emosional mereka, agar mereka-mereka yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam harus diusir dari negeri itu. Setiap mereka melewati kampung memberikan hadiah untuk kemudian menanamkan kebencian dan ketidaksukaan kepada orang-orang yang lemah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang membela pilihannya. Allah Azza wa Jalla yang memberikan perlindungan kepada mereka. Dua orang ini datang menghadap dengan membawa hadiah yang disukainya. Sesampainya di depan, dia bersujud kepada Raja Najasyi. Ibadallah. Setelah itu segera Amr Ibn As mengambil bagian kanan, Amarah Ibn Walid mengambil bagian kiri Najasyi untuk berbicara bahwa telah datang dari keturunan paman-paman kami masuk ke negeri Anda. Mereka benci kepada kami dan mereka benci kepada ajaran kami dan mereka tidak masuk ke ajaran engkau. Ibadallah. Seorang yang sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sifatnya bahwa dia tidak akan berbuat zalim, tidak kemudian mau percaya dan membatasi sikapnya dengan sebuah informasi dari dua utusan kafir Quraisy itu. Dia mencoba kemudian untuk mengutus, panggil ba'atha ilaihi. Lalu Najasyi ingin berdialog bersama mereka. Maka tidak ada yang terpilih dan siap untuk kemudian berdialog dengan Najasyi kecuali Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Datang menghadap Najasyi. Datang tidak diam bersujud sebagaimana sujudnya dua orang tadi. Amr ibn As, Amarah ibn Walid mencela Ja'far bin Abi Thalib karena datang tidak sujud. Para tokoh-tokoh yang ada di samping Najasyi, min kisisi warruhban, mereka adalah para ulama-ulama Nasara, menghadiri majlis itu juga menegur dengan keras seorang sahabat yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Menegur, kalau dia tidak sujud, kenapa Anda tidak sujud? Kembali Najasyi bertanya, kenapa Anda tidak menghormati dengan bersujud? Jawaban barakallahu fikum Ja'far bin Abi Thalib, bahwa kami tidak bersujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla semata. Min aina hadhihi syaja'ah ya ibadallah? Dari mana keberanian ini ya ibadallah? Kalau bukan karena lahir dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia yang menjamin hidupnya, apapun yang akan terjadi dan apapun yang diperbuat oleh hambanya, dia tahu kalau perlindungan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang akan bisa menembusnya ya ibadallah. Najasyi kemudian kembali bertanya, dari mana ini? Dari mana engkau dapatkan? Dia dengan lantang menjawab bahwa telah datang kepada kami seseorang utusan yang dia mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh beribadah hanya kepada Allah, mengajarkan kami sholat, mengajarkan kami zakat, menyuruh kami untuk kepada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran. Terheran Najasyi ya ibadallah. Nampak seolah-olah dia menerima apa yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai kemudian Najasyi diingatkan oleh orang-orang dekatnya dan para ulama-ulama dari kaum Nasara, jangan hati-hati Anda bahwa Anda dipilih oleh rakyat. Jadi kalian Anda ini naik menjadi raja karena manusia. Najasyi pun menjawab, saya tidak pernah mentaati manusia kaitannya dengan Allah. Sebuah penampilan yang sangat agung dan mulia yang dilakoni oleh para pendahulu-pendahulu agama ini, yang mereka siap untuk berkorban apapun untuk membela kebenaran dan menyuarakan al-haq. Mereka tidak punya ketakutan dan kengerian. Maka di saat kemudian Amr ibn al-As mencoba dengan mengatakan bahwa dia berbeda dengan apa yang Anda yakini tentang Isa ibn Maryam. Ja'far Abu Ja'far bin Abi Thalib pun menjawab, kami akan menjelaskan tentang Isa sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul yang diutus kepada kami dan yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Isa adalah abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaa ila Maryam. Isa itu adalah hambanya Allah. Isa itu adalah rasulnya Allah. Isa itu adalah kalimatuhu yang Allah letakkan pada diri Maryam yang disucikan betul. Ibadah Allah. Ketika mendengar jawaban ini, Amr ibn al-As menyangka, Amr ibn al-As menyangka di jalan Najasyi akan marah. Dia tampil memberikan jawaban bahwa kalian telah menjawab sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab kami. Silakan kalian bertempat di manapun di negeriku ini. Bisa kalian tinggal hai sisitom di mana saja kalian berada. Kata Najasyi setelah dia mengatakan asyhadu, saya bersaksi bahwa dia adalah rasulnya Allah. Kegagalan yang mereka hadapi di hadapan pertolongan Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya yang jahat, upaya yang buruk dilakukan, namun kegagalan yang mereka alami. Di belakang kegagalan ini, perawi hadis meriwayatkan Amr ibn al-As dan Amarah kembali ke negerinya dengan tangan hampa. Tidak mendapatkan seperti yang mereka harapkan. Bahkan Najasyi mengatakan, kembalikan hadiah-hadiah mereka berdua. Tinggalkan tempat ini. Berangkatlah keduanya ya ibadah Allah. Sampai kemudian menuju lautan. Keduanya mabuk. Dalam riwayatnya, kemudian mulai perang, mulai ingin berkelahi. Di saat itu Amr membawa istrinya, dan Amr ibn al-As ini adalah seseorang yang kosir pendek, sementara Amarah adalah jamil gagah. Amarah meminta kepada Amr istrinya dalam kondisi mabuk. Keberakhiran orang yang membawa kejahatan dan niat-niat yang jelek dan buruk berakhir dengan kehancuran dan kengerian. Barakallahu fiik. Keduanya kemudian melempar Amr ibn al-As ke lautan, menyangka bahwa Amr ibn al-As tidak bisa berenang. Kemudian dia berenang meminta dengan sangat agar dinaikkan di atas perahu. Sampailah kemudian keputusan balik ke tempat Najasyi. Amr ibn As ini jengkel kepada Amal. Dia sudah diperlakukan demikian. Ini duanya adalah utusan barakallahu fikum. Untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kejelekan kepada orang yang tulus dan ikhlas mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berdampak sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Maka di saat itu Amr ingin balas dendam atas kejahatan Amarah. Mulailah dia berdua mendekati Najasyi. Amr bin As mendekati Najasyi. Salah satu fitnah yang dilontarkan bahwa anda wahai Najasyi tidak keluar dari rumah anda kecuali Amarah bersama wanita-wanita anda. Mulai ya ibadallah. Sampai kemudian barakallahu fikum, Amarah ini dan disihir, didatangkan tukang sihir untuk menyihir dia. Lalu kemudian dia bergabung, berteriak ke sana kemari bagaikan binatang buas ya ibadallah. Sebuah kegagalan rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sebuah pelajaran dari sebuah ayat Al-Qur'an yang mengatakan bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij. Mereka mendustakan kebenaran, mereka menolak kebenaran di saat kebenaran itu terang dan jelas. Sesungguhnya mereka dalam kondisi dan perkara yang tercapik-capik dan terpecah-pecah. Ibadallah, itulah keberakhiran orang yang menolak kebenaran di saat terang dan jelas kebenaran itu. Kita bisa menyaksikan bagaimana perilaku ahlul bid'ah wal ahwa'i dan orang yang meninggalkan kebenaran dicoba, diuji dan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk adalalah kesesatan yang pada akhirnya adalah kehancuran dan perselisihan karena hawa nafsu itu yatasya'ab akan beranting bercabang, tidak ada batasan pada cabangnya. Kita akan menyaksikan jikalau seseorang meninggalkan kebenaran ucapannya, perbuatannya, dia akan melakukan apa yang dulu dia ingkari, dia peringatkan atau dia ilmui kalau itu adalah batil. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ibadallah, dari apa yang kita sampaikan, kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menjalankan kebenaran di dalam hidupnya, maka pilihan ini harus dijaga, harus dilindungi, dan harus dipelihara. Jangan disia-siakan, jangan diremehkan, jangan dientengkan, namun harus dijaga dan dilindungi. Allah telah memilih orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang diridainya untuk meniti jejak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang itu ternyata dari dunia ini telah menjadi pecundang kemenangan, berhasil di alam dunia dengan kemenangan, kemuliaan dan kejayaan, mereka juga di alam barzah sampai pada alam akhirat. Tidakkah kita mengharapkan demikian ya ibadallah? Kalau kita telah menyadari bahwa ternyata pilihan Allah Azza wa Jalla itu kepada siapapun juga, Allah yang punya keputusan, Allah Azza wa Jalla yang punya kehendak, maka di saat seseorang mengetahui bahwa dia berada dalam pilihannya untuk mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntutannya engkau harus bersabar bahwa tidak ada pilihan Allah azza wa jalla yang mulus jalannya tanpa ujian, tanpa tantangan, tanpa celaan, tanpa cercaan, bahkan pesakitan, bahkan mungkin siksaan. Tidak ada kecuali harus menghadapi hal itu. Bersabar yang pertama. Yang kedua, kita harus menata kembali tentang keikhlasan kita agar jangan sampai pondasi kekuatan ini dijat runtuh, maka kita tidak punya kekuatan lagi. Banyak kejahatan akan datang pada diri kita. Banyak bisikan yang buruk menyentuh sanubari dan akal kita, sampai kemudian kita oleng dan tidak punya kekuatan untuk bertahan menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadallah, keikhlasan kita untuk mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla jangan sampai kemudian lemah, jangan sampai kemudian ternodai dengan kemauan, keinginan duniawi. Kalau itu yang telah menimpa kita, artinya bahwa kita sudah memiliki kesiapan untuk melepaskan diri menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita butuh kekuatan di dalam hidup. Itulah kekuatan jawabannya dari diri kita, keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak berbuat di dalam dakwah sekecil apapun kecuali ingin mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla terus membimbing kita dan memberikan hikmah atau barokah di dalam usaha dan upaya kita untuk melindungi dan menjaga pilihannya ini ya ibadallah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.